alasan-alasan yang membuat kita semuanya yakni harus atau wajib beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan paham mereka. Rekap dulu nomor 20. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang selamat dari bid'ah. Lihat hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Tentunya hadis yang masyhur ya. Perintah semua kita untuk kemudian berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sah beliau dan larangan untuk berbuat kebid'ahan. Jadi ini alasan kenapa semua kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah, beragama, berakidah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang selamat dari perbuatan bid'ah. Tentunya bid'ah di sini berkaitan dengan agama, bukan kemudian berkaitan dengan urusan duniawi. Segala perkara yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama yang menyerupai syariat dan dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kurang lebih definisi bid'ah dari Imam Asy-Syatibi. Kemudian ke-21, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beruntung mendapat doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah secara umum untuk mereka semuanya atau kemudian secara individu masing-masing mereka mendapatkan doa, mendapatkan keberuntungan karena mendapatkan doa langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kemudian didoakan menjadi ahli fikih, sahabat yang kemudian didoakan menjadi ahli tafsir, ya. Sahabat bahkan di luar pembahasan agama, sahabat yang didoakan agar yakni diberkahi perniagaannya, makbul semua karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberuntungan ada pada para sahabat radhiyallahu anhu ajmain karena rata-rata mereka atau secara global mereka semuanya ataupun secara individu khusus mendapatkan doa langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 22. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang lebih mendahulukan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka para hambanya, para walinya dan para kekasihnya, serta mendahulukan mereka daripada selainnya. Inilah para sahabat. Dan disebutkan di sini Al-Ustaz, lihat Quran surah Al-Hujurat ayat 1. Sudah kita sebutkan tafsir singkatnya berkaitan dengan kewajiban siapapun di antara kita untuk mendahulukan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda nabinya dibandingkan perkataan siapapun. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang mendahulukan firman Allah dan sabda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan perkataan siapapun. Tentunya berkaitan dengan urusan agama. Karena jika berkaitan dengan urusan duniawi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan yakni perkara dunia kalian lebih faham. Tapi kalau soal agama saya paling faham. Maka pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan satu kaedah kullu qawlin mukhalifin lid-dalil lazima inkaruhu. Setiap perkataan yang menyelisihi dalil itu lazim atau harus diingkari. Karena kewajiban kita mendahulukan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas perkataan siapapun, setinggi apapun derajat. Setinggi apapun derajat orang tersebut di muka bumi ini, tapi jika perkataannya berkaitan tentang agama, menyelisih firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus diingkari. Maka ketika ada yang bersalah atau melakukan kesalahan di kalangan kaum muslimin, kaum muslimin yang lain harus mengingkarinya, bukan mendiamkan. Karena kesalahan dia bisa jadi karena salah tafsir. Kalau tidak ada yang menegur, dia akan salah. Sampai kapan kita nggak tahu. Dan yang demikian tentunya termaafkan. Tapi tentunya tidak boleh didiamkan. Seseorang sangat mungkin salah faham dalam memahami firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia bersalah, yang lain bertugas mengingatkan, meluruskan. Dan Anda atau siapapun di antara kita di posisi yang bersalah, maka ketika Anda diingatkan, Anda dinasihati, diberitahu kepada Anda akan kesalahan Anda, jangan merasa dilecehkan. Karena mereka yang menasihati tersebut, bukti mereka sayang pada Anda, cinta pada Anda, peduli pada Anda. Mereka tidak ingin Anda kemudian terjerumus kepada kesalahan yang jauh lebih dalam. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang menjadi halangan terkadang dari kita menerima nasihat orang lain adalah tentunya ego ya. Entah kita orang yang ternama, kita orang yang sangat populer, terkenal, masyhur, kok rasanya malu untuk kemudian menerima nasihat? Anda manusia. Semua kita manusia pasti bersalah. Maka ketika kita bersalah dan ada yang mengingatkan, harusnya bersyukur agar kita tidak terjerumus kepada kesalahan yang lebih jauh. Mengingatkan, menasihati, itu bukan melecehkan. Kecuali caranya, nah ini, untuk siapapun di antara kita yang ingin mengingatkan atau menasihati, bisa jadi niat kita baik, ingin meluruskan, ingin mengeluarkan teman kita dari kesalahan, tapi cara kita mempermalukan. Nah ini caranya yang salah. Kalau sudah caranya yang salah, mau firman Allah, sabda Nabi Muhammad, seabrek Anda berikan, tertolak karena cara Anda sudah salah. Wallahu alam bissawab. Lebih kepada empat mata. Tapi jika kemudian sudah diberitahu, entah empat mata, entah kemudian telepon-teleponan zaman sekarang atau WhatsApp-WhatsAppan, faham dia, lanjut dia dengan penyimpangannya, lanjut dia dengan kesalahannya, padahal sudah jelas, yakni keterangan kepadanya telah sampai, baru kemudian kita terangkan kepada umat manusia akan kesalahannya. Agar supaya orang lain kemudian tidak terjerumus kepada kesalahan yang sama. Dan ini bukan mempermalukan. Kenapa? Karena tahapan pertama sudah dikasih tahu. Wallahu a'lam bissawab. Okay. Masuk pada poin yang ke-23. Di antara alasan, yakni kenapa semua kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, beragama berakidah sesuai dengan pemahaman para sahabat, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Salih, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, perhatikan nomor 23, halaman 157 untuk siapapun yang memiliki kitabnya. Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi yang paling jelas jalannya, akidahnya, manhajnya, amalnya, dan dakwahnya. Jadi ini alasan kenapa semua kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, adalah karena para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi yang paling jelas jalannya, akidahnya, manhajnya, amalnya, dan dakwahnya. Kata beliau, lihat Quran Surah An-Nisa ayat 115 dan Surah Al-An'am ayat 153. Kita sebutkan tafsir singkatnya untuk dua ayat ini dari Syekh As-Sa'di. An-Nisa 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yang artinya adalah, dan barang siapa menentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, وَمَنْ يُخَالِفُ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيُعَانِدُهُ فِي مَا جَاءَ بِهِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى بِالدَّلَائِلِ الْقُرْآنِيَةِ وَالْبَرَهِينِ النَّبَوِيَّةِ. Yaitu barang siapa yang menyelisihi dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima ja'a bihi, pada yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, artinya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah kebenaran telah jelas untuknya. Ai bid dalailil qur'aniyah wal barahinin nabawiyah, yaitu dalil-dalil Al-Qur'an dan juga petunjuk-petunjuk dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala sudah sampai kepadanya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai kepadanya dengan pemahaman yang lurus. Pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menentangnya. Dia menyelisihinya. Itu makna yushaq, yukhalif wa yu'anid, menyisihi dan menentang. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa di sini maksudnya? Para sahabat. Ghayra sabilil mu'minin di sini adalah para sahabat. وَسَبِيلُهُمْ هُوَ طَرِيقٌ فِي أَقَائِدِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ. Nah itu kenapa disebutkan di sini adalah akidah mereka dan amal mereka. Dan jalan mereka maksudnya adalah jalan mereka dalam berakidah dan juga amalan-amalan mereka. Menyelisihi para sahabat Rasulullah SAW. menentang Rasul, menyelisihi Rasul, setelah datang kepada mereka firman Allah, sabda Nabi Muhammad, dalil Al-Quran, petunjuk sabda Nabi Muhammad SAW, dan mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman dalam akidah mereka, dalam amalan mereka. Dan yang dimaksudkan al-mu'minin di sini adalah para sahabat. Perhatikan hukumannya. Ini ancaman tentunya ya. Agar semua kita berhati-hati. Agar semua kita kemudian waspada. Jangan sampai kita kemudian memahami Al-Quran dan As-Sunnah, beragama, berakidah, beramal tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berhati-hati untuk menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perintahnya malah kita tinggalkan, ada larangannya malah kita terobos. Tidak pernah beliau ajarkan, malah kita bikin. Nah ini. Menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada kita firman Allah, mungkin teman kita mengingatkan. Datang kepada kita sabda Nabi Muhammad SAW, mungkin teman kita mengingatkan. Mungkin pasangan Anda, mungkin orang tua Anda, mungkin anak Anda, mungkin kerabat Anda. Mereka menyampaikan ad-dalail al-Qur'aniyah, dalil-dalil Al-Qur'anul Karim, wal barahin an-nabawiyah, petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman dan sabda sudah sampai. Sudah sampai dan dia faham, hanya menyampaikan. Hati orang yang kita sampaikan kepadanya nasihat milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, menyampaikannya harus sampai orang itu faham. Walaupun ada perdebatan di kalangan para ulama, pendapat pertama, yang penting menyampaikan. Yang kedua, menyampaikan dan yang disampaikan kepadanya faham. Saya ikut pendapat yang kedua, harus sampai faham. Kalau pendapat yang pertama, itu tugas sudah selesai. Betul, tugas sudah selesai karena sudah menyampaikan. Tapi menyampaikannya harus sampai faham. Kemudian dia malah menyelisih Rasul, bahkan menentang. Bukan cuma menyelisih Rasul, tapi menentang. Di antara maknanya, ya tentunya ketika sampai kepadanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma menolak. Bisa jadi sampai level menafikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sampai kepadanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan derajat hadis yang sahih atau minimal hasan. Tetap dia menyelisih Nabi Muhammad, menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Dibiarin. Kenapa? Karena sudah sampai kepada Anda firman Allah. Sudah sampai kepada Anda sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai kepada Anda cara memahami firman Allah ini dan sabda Nabi Muhammad itu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai. Tapi Anda menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Anda menentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukan. Sekalian. Lanjut. Lanjut dengan kemaksiatannya, lanjut dengan kebid'ahannya, lanjut dengan na'udzubillah, dengan kesyirikan dan kekufurannya. Yo, monggo. Kenapa? Karena udah ditahu. sudah sampai kepadanya firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan paham yang benar, tapi lanjut, silakan lanjut. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, silakan, yang mau kufur monggo. Ini bahayanya kalau sudah sampai kepada kita nasihat dari teman kita dan kita mengingkari, na'udzubillah. Lanjut kita. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam kesalahan, dalam penyimpangan, dalam kesesatan. Aina trukuhu wa makhtarahu li nafsihi. Artinya adalah kami akan meninggalkannya dengan apa yang telah dia pilih untuk dirinya. Lanjut dengan kesyirikan, lah kami tinggal, lanjut aja udah. Kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan, kemunafikan, lanjut. Natrukuhu, ditinggalin sama Allah. Natrukuhu wama umakhtarahu linafsi. Kami tinggalkan dia dan apa-apa yang telah dia pilih untuk dirinya. Menyimpang. Wa nukhdhiluhu fala nuwaffiquhu lil khair. Dan kami akan hinakan dia dan tidak kami berikan taufik untuk kebaikan. Lanjut. Ini bahaya orang yang menentang Rasul. Ini bahayanya orang yang menyelisih Rasul. Bahayanya orang memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad tidak dengan paham para sahabat. Ketika sampai kepada Anda nasihat, kepada kita nasihat dengan pemahaman yang lurus, yang benar, lanjut dengan penyimpangan tersebut dengan alasan yang macam-macam. Ini sudah amalan turun-temurun. Masa orang zaman dulu kemudian berdusta? Satu kota ini melakukannya, masa semuanya salah? Yang penting kan baik, Allah pasti terima. Wah, alasannya macam-macam. Makanya lanjut dengan kefasikannya, maksiatnya, bid'ahnya, na'udzubillah, syirik dan kufurnya. Lanjut. Kenapa? Karena sudah sampai. Perhatikan, nukhziluhu fala nuwaffiquhu lil khair. Kami akan hinakan dia dan tidak berikan kepadanya taufik untuk kebaikan. Enggak dapat taufik, kapangan hati dan jiwa untuk menerima kebenaran. Hidayah irsyad semua orang punya, Nabi Muhammad punya, semua para dai juga bisa. Yaitu hanya memberikan petunjuk. Ini loh firman Allah untuk hukum A. Ini loh sabda Nabi Muhammad untuk hukum B. Semua orang bisa. Termasuk Nabi Muhammad SAW pastinya. Tapi hidayah yang jenisnya taufik, pelunakan hati dan jiwa, hingga kemudian nasihat yang kita sampaikan, dia terima, lunak hatinya, itu Allah yang miliki, Nabi Muhammad pun enggak punya. Apalagi kita. Hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyelisihi Rasul, menentang Rasul, mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, setelah sampai kepadanya firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan faham yang benar, Allah tinggalkan dia dengan pilihannya dan Allah menghinakannya dan tidak memberikannya taufik. Susah baliknya. Mau siapapun yang ngasih nasihat, saat berfirman dan sabda, tidak Allah berikan taufik. Menolak dia. Keras hatinya. Karena Allah tidak berikan taufik. Likaunihi ra'al haqqa wa'alimahu wa tarakahu. Kenapa Allah akan menghinakannya dan tidak memberikannya taufik kepada kebenaran? Kata Syekh, karena dia telah melihat kebenaran, mengetahui kebenaran, tapi dia meninggalkannya. Kan sudah dikasih tahu, sudah dia mengingatkan. Ini bahayanya berlaku untuk semua kita. Hati-hati sekali menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paham para sahabat. Takutnya nanti kita Allah hinakan dan tidak Allah berikan taufik kembali kepada jalan yang benar. Kenapa? Karena kita sudah tahu kebenaran, melihat dan tahu kebenaran, tapi kita tinggalkan. فَجَزَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ عَدْلًا أَيُّبْقِيَهُ فِي ضَلَالِهِ حَائِرًا وَيَزْدَادُ ضَلَالًا إِلَى ضَلَالِهِ. Maka balasannya untuk dia dari Allah subhanahu wa ta'ala adlan, sebagai sebuah keadilan dari Allah. أَيُّبْقِيَهُ فِي ضَلَالِهِ, agar Allah subhanahu wa ta'ala membiarkannya dalam kesesatannya, ha'iran, dan dalam keadaan bingung, wa yazdadu dhalalan ila dhalalihi, dan bertambah kesesatan di atas kesesatannya yang sudah ada. Oh, na'udzubillah. Dan Allah, ini bukti adilnya Allah. Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini bentuk keadilan dari Allah. Anda telah melihat kebenaran, sampai kepada Anda kebenaran, tahu itu adalah sebuah kebenaran, dan Anda meninggalkannya, maka bentuk keadilan Allah akan tinggalkan Anda dalam kesesatan. Kenapa? Anda sudah tahu yang benar sebenarnya. Allah biarkan dia dalam kesesatan, dalam keadaan bingung, makin sesat dan sesat lagi. Wallahu a'lam bissawab. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَصِيرًا. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala firman-Nya, kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Tafsir singkatnya, وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ, jadi bukan cuma di dunia ya, bukan cuma di dunia di balasannya, Allah biarkan dia dalam kesesatan, kebingungan, makin sesat dan sesat lagi. Di akhirat juga dapat azab. Aduh, dunia akhirat sengsara. Kenapa? Karena telah datang kepada kita firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan paham para sahabat, tapi kita menyelisihi beliau SAW. Bahkan menentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu Ustaz, orang yang menghina firman, menghina sabda masih hidup aja? Belum aja. Bukankah kalau Anda dapatkan dan Anda lihat, makin sesat perkataannya. Kelihatan dari postingan-postingannya. Makin menyimpang, makin menyimpang. Allah sudah hinakan dia sekarang. Allah biarkan dia di atas kesesatan. Jadi Anda tidak perlu kemudian sibuk menghabiskan waktu, kemudian yakni untuk zaman kita sekarang komen di lapaknya, enggak usah. Enggak usah. Allah sudah meninggalkannya dengan pilihannya. Allah sudah menghinakannya. Tidak memberikan kepadanya taufik. Karena sebenarnya dia tahu kebenaran. Sudah ada yang ngasih tahu, sudah ada yang menasehati. Maka balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah biarkan dia, yakni, di atas kesesatan. Bingung, dan makin sesat lagi. Itu di dunia. Di dunianya begitu ya. Di akhirat, oh, ngeri lagi. Allah berfirman, wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Ancaman. Bukan perkara yang ringan neraka ini. Jangan pernah anggap ringan ancaman neraka ini. An-naru allazi tuqidunahu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian nyalakan itu, maksudnya api dunia ini, hanya satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita bayangkan. Makanya jangan sok-sokan kemudian mengatakan neraka-neraka gue, situ enggak perlu kemudian urusin urusan gue. Waduh, subhanallah. Anda karena korek sedikit aja terperanjat kok. Kaget kok, refleks kemudian entah yakni apa istilahnya? Melepaskan tangan atau ya macam-macam lah. Padahal cuma api korek. Berani kemudian dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jangan pernah anggap remeh ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, tentunya 70 bagian yang Nabi Muhammad sebutkan tadi, itu bentuk hiperbola saja. Ini kebiasaan memang dalam bahasa Arab, dalam firman Allah, dalam sabda Nabi Muhammad, dalam keseharian orang Arab berbicara, itu kalau ingin melipat gandakan sesuatu, mesti dengan angka 70. Hakikatnya, yang lebih daripada itu. Artinya suatu saat misalnya kita bisa melipat gandakan panas api dunia ini sampai 70 kali lipat, seperti itukah panasnya api neraka Allah? Ya enggak, lebih dahsyat lagi. Ini bentuk bersangatan Nabi Muhammad. Mubalaghahnya Nabi Muhammad. Bahasa anak sekarang lebay. Dalam bahasa Arab itu angka 70 yang digunakan. Wallahu a'lam bissawab. Kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan hadis yang lain, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah rajulun yubu fi akhmas qadamayhi jamrah yaghli minhu dimaghu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya azab neraka yang paling ringan, sesungguhnya azab neraka yang paling ringan adalah seorang laki-laki atau juga perempuan diletakkan di telapak kakinya bara api neraka Allah Subhanahu wa taala dan darinya mendidih otaknya. Itu paling ringan. Enggak, Anda enggak bisa bayangkan gimana itu terjadi. Ditaruh kaki yang mendidih otak. Dan kemarin sudah kita bahas bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala yakni menyiksa orang-orang yang masuk neraka. Allah jadikan mereka besar. Terlihat dari bagaimana Allah merubah gigi geraham mereka, satu gigi geraham mereka seperti gunung Uhud besarnya, gede. Kulit mereka Allah bikin tebal. Kenapa? Karena yang pertama merasakan sakitnya adalah kulit. Allah bikin tebal kulitnya. Dan Allah berfirman, kullama nadajat juluduhum badanahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulitnya matang, kami ganti dengan kulit yang baru. Kullama khabat zidnahum nar. Ketika api itu mulai redup, api yang ada di tubuh, bukan api neraka, enggak redup. Api yang ada di tubuh mulai redup, zidnahum sa'ir. Kami tambahkan lagi panasnya. Terus kita bisa mengatakan neraka-neraka gue. Al-Mushahidun al-Kiram. Wa nuslihi jahannam dan kami akan masukkan dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ay nu'adzibuhu fiha 'adzaban 'azima. Yaitu kami akan mengazabnya di dalam neraka jahannam dengan azab yang sangat pedih. Dan neraka Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Dan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz a'dadna. Kami telah menyiapkan. Untuk orang yang beriman juga disebutkan kami telah menyiapkan, tapi surga. Yang namanya disiapkan berarti sudah ada. Dan juga untuk neraka lafadznya pun dari Allah, kami telah menyiapkan, berarti pun sudah ada. Tadi hanya sekilas bagian kecil dari ngerinya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak salah di pengajian serial Rukun Iman, lebih tepatnya kepada neraka, kita sudah sebutkan bagaimana sifat ini neraka. Di pengajian mungkin dua pertemuan kalau tidak salah. Ada di Rifkon TV dan saya tidak salah. Ngerinya, yakni azab orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau kepanasan, yang dicari itu tiga. Hawa yang dingin, air untuk menghilangkan dahaga, kemudian naungan. Tiga-tiganya ada di neraka ini. Angin yang berhembus ada, air ada, naungan ada. Tapi semuanya panas dan membakar. Tapi Anda harus minum, meluluh lantakkan semua isi perut. Belum lagi kemudian yang apa itu firman Allah yang tatliyu alal afidah wailul likulli humazatil lumaza, ingat Anda tafsirnya, apinya itu membakar langsung ke jantung. Na'udzubillah. Al-Mushahiduna al-Kiram, jangan pernah remehkan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'at masira, dan tentunya neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ai marja'an wa ma'alan, yaitu tempat kembali. وَهَذَا الْوَعِيدُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الشِّقَاكِ وَمُخَالَفَةِ الْمُؤْمِنِينَ, dan ancaman ini berlaku untuk orang-orang yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW dan menyelisihi al-mu'minin, para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Wa hadha al-wa'id al-mutarattib 'ala al-shiqaq wa mukhalafat al-mu'minin maratibun la yuhsiha illa Allah bihasbi halati adh-dhanbi saghran aw kibran. Saghiran aw kabiran. Dan ancaman ini berlaku untuk orang-orang yang menyelisihi Nabi Muhammad dan menyelisihi orang-orang yang beriman, para sahabat. Tentunya memiliki derajat-derajat yang tidak bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kondisi dosa yang dia lakukan, kecil atau besar. فَمِنْهُمَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَيُجِبُ جَمِيعَ الْخُذْلَانِ وَمِنْهُ مَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ. Di antaranya ada yang menyebabkan mereka kemudian dikekalkan di api neraka, dan di antaranya dan mewajibkan kehinaan, dan di antaranya ada yang tentunya levelnya di bawah itu. Wallahu a'lam bissawab. Sudah berapa bi? Masih di poin ini kayaknya, Bidya. Surah Al-An'am ya sekarang ya. Okay. Kemudian tafsir singkat untuk Surah Al-An'am ayat 153 untuk poin 23. Alasan kenapa kita harus beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Muhammad SAW adalah karena para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang paling jelas jalannya, akidahnya, manhajnya, amalnya, dan juga dakwahnya. Lihat Quran surah An-Nisa 115 sudah tadi, ancaman untuk orang yang menyisih Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian Al-An'am 153. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kata Syekh As-Sadi rahimahullah taala, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u." Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Ai hadhil ahkam wa ma ashbahuha mimma bayyanahu Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabih aw waddahahu li ibadihi siratullahil musil ilayhi wa ila dari karamatihi al-mu'tadil sahlil mukhtasir. Hukum-hukum ini dan yang serupa dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam kitab-Nya dan telah Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada hamba-hamba-Nya melalui sabda nabi-Nya adalah jalan Allah yang akan menyampaikan semua kita kepada-Nya dan akan menyampaikan kita kepada rumah kemuliaan. Al-mu'tadil sahlul mukhtasir, jalan yang ajil, gampang, ringkas. Ya, karena Islam itu mudah. Diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak jelimet, enggak ruwet, adil bahasanya. Tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak melampaui batas, tidak melecehkan. Tengah-tengah. Ummatan wasata, Allah berfirman untuk umat ini. Al-mu'tadilu as-sahlu, gampang. Enggak ada yang repot, enggak ada yang susah. Kalau sudah mulai ruwet, mulai jelimet, ah itu sudah ciri-ciri bukan syariat Allah. Karena syariat Islam itu mudah. Sudah mudah. Banyak keringanan pula, banyak rukhsah sana sini untuk sebab-sebab tertentu. Al-mukhtasir, ringkas, enggak bertele-tele. Inilah jalan yang akan menghantarkan kita kepada Allah dan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, darul karamah, rumah kemuliaan. Fattabi'uh, maka ikutilah ia, litanalul fawza wal falah wa tudrikul amal wal afrah. Maka ikutilah ia, kata imam atau kata syekh, agar kalian mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan, dan kalian mendapatkan semua yang pernah kalian cita-citakan, dan kemudian kebahagiaan-kebahagiaan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan semua kita di atas keislaman dan memasukkan kita semuanya dengan rahmatnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ay aturuq al-mukhalifah lihadat tari, yaitu jalan-jalan yang menyelisihi jalan yang lurus ini, Islam ini, Al-Quran ini, hadis ini dengan faham para sahabat radhiyallahu anhu. Jangan. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah. Ay tudillukum anhu wa tufariqukum yaminan wa shimal, jalan akan menyesatkan kalian, jalan yang kalian akan memecah belah kalian ke kanan dan ke kiri, enggak lurus lagi jadinya. Fa idza dhalaltum 'an siratil mustaqim falaysa thamma ila turukun tusilu ila al jahim, maka apabila kalian telah sesat, kayak yang tadi juga, maka jika kalian telah sesat dari jalan yang lurus, maka di sana tidak ada lagi jalan yang akan menghantarkan kalian kecuali jalan kepada neraka, yakni jahannam. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan, perintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat saladul khilaf ulum wal maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Poin ke-23 saja untuk pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari Rifkon. Aduh, panjang banget ini. Hah? Buku. Lagi. Tentunya seperti biasa, ini penanya hari ini akan mendapatkan buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Oke. Yang ada di Banjarmasin, nanti Akh David yang menghubungi bagaimana cara mengambilnya. Untuk yang di luar Banjarmasin, kita akan kirimkan dan Anda yang akan menanggung ini akibatnya ya. Allah bisa menanggung ongkos kirimnya. Wah, dari Rifkon aja ada 9 nih. Saya akan pilih ya, tentunya yang mudah-mudahan sesuai tema ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Kenapa ya, terkadang orang yang baru hijrah ke manhaj salaf itu biasanya fanatik awal-awalnya, tapi setelah lama dia menjadi biasa-biasa saja, bahkan futur. Bagaimana menghindarkan yang seperti ini? Siap. Tentunya, tidak bisa kita general. Ada sebagian yang demikian, maka perlu kita telusuri, yakni niat awalnya. Itu yang sangat kita takut. Bisa salah niat dari awal. Orang yang semua kita mengalami futur, tapi terkadang sebagian itu parah sekali futurnya. Kemalasan menghampirinya dan luar biasa dahsyat. Al-Musyahidun Al-Kiram. Maka tentunya kita tidak mengeneral, ada sebagian yang demikian. Ketika awal ngaji semangatnya luar biasa, saya tidak katakan fanatik ya. Gimana fanatik loh, wong baru belajar kok. Tapi semangat luar biasa. Semangat juga ingin menyampaikan, semangat juga ingin berdakwah, semangat juga ingin menyebutkan dalam tulisan, macam-macam, luar biasa, semangat. Karena baru tahu. Kalau ada bertanya kenapa ya nadanya seperti fanatik, karena baru tahu. Kemarin-kemarin jauh dari ketaatan, kemarin-kemarin jauh dari teman-teman alhamdulillah yang baik, sekarang semangat. Maka manfaatkan semangat Anda kali itu untuk selalu belajar. Untuk selalu belajar. Ya kalau nggak bisa tiap hari ada masalah, tapi harus ada waktu dalam satu pekan Anda untuk selalu belajar pelan-pelan. Kalau belum menguasai sama sekali atau belum menguasai amat, nanti mantapkan dulu, belajar dulu, ya. Tidak perlu kemudian langsung tampil lah. Langsung bikin akun dakwah. Enggak. Entar aja dulu. Belajar aja dulu. Bikin akun dakwah karena memiliki kemampuan pada desain. Langsung bikin pic, kemampuan bikin video. Langsung bikin. Enggak usah. Entar dulu. Belajar dulu. Duduk dulu. Ngaji dulu. Yang lama dulu. Nanti Anda akan faham pelan-pelan. Karena kalau sudah Anda tampil ke permukaan, Anda padahal baru belajar, Anda akan dibuli habis. Apalagi yang Anda sampaikan perkara khilaf. Anda enggak tahu itu perkara khilaf. Ustaz ketika menyampaikan di masjid atau sekarang di pengajian, terkadang adalah sudah racikan dan kemudian sudah jadi disampaikan ke kita. Padahal bisa jadi di baliknya ada perdebatan yang panjang. Tapi untuk memudahkan para jamaah, dikasih yang sudah jadi. Untuk memudahkan pemahaman. Bukan untuk fanatik. Nanti begitu belajar pelan-pelan, Anda akan tahu ada khilaf di baliknya. Bagaimana cara kemudian memahami khilaf tersebut. Anda baru belajar, muncul ke permukaan, habis Anda. Lalu jadinya futuh. Kok gini ya? Tak tahunya gitu ya? Ente salah. Tugas Anda belajar dulu. Ya? Yang sudah lama belajar saja, misalnya, para ustaz, gak gampangan kepada semua orang, semua mereka, yakni menyampaikan ceramah, atau bahkan fatwa, apalagi dalam masalah-masalah besar, di hari-hari seperti ini. Gak semuanya kemudian muncul dan berani berbicara, padahal belajarnya lama. Hukum sholat yang renggang, hukum sholat pakai masker, hukum ini, hukum itu, yang baru-baru nih sekarang yang muncul nih, ulama zaman sekarang yang menerangkan. Semua ustaz berani berbicara? No. Padahal mereka belajar lama. Padahal mereka punya ilmu alat, bisa merujuk sana-sini. Tapi ini perkara besar ke masalah kaum muslimin, tak dulu. Wallahualam bissawab. Jadi kalau ada baru hijrah, baru belajar, ya belajar. Bukan muncul ke permukaan. Nanti Anda dihantam orang sana-sini. Kemudian lemah Anda jadinya, akhirnya malah futuh. Malah berhenti ngaji. Atau yang lu sebutkan tadi di awal ketikannya sudah salah, ngajinya ada tujuan duniawi, nyari akhwatnya. Ketika Anda niatnya nyari akhwat di pengajian, Anda akan dapatkan. Tapi begitu Anda dapatkan, ya Anda dapatkan akhwatnya doang. Ilmunya enggak. Hilang dari pengajian, hilang. Dan itu tidak sedikit. Hilang dari pengajian. Kenapa? Karena tujuannya sudah tercapai. Apa? Ya dapat pasangan dari situ. Kemarin, wah rajin. Bahkan terkadang, ya ini semi-semi pacaran lah. Pengajiannya, wah. Itu akhwatnya diikutin. Mau ngejagain osong komo. Subhanallah. Wah, pengajian. Begitu dapat, udah. Enggak ngaji lagi, udah dapat kok. Udah dapat saya akhwatnya. Sudah dapat saya ikhwannya. Luruskan lagi niat. Karena terkadang niat yang tidak luruslah kemudian menjadikan Anda malas jadinya. Kenapa? Tujuan sudah dapat kok. Itu salah satu contoh. Niat yang salah kemudian membuat kita akhirnya ini futuh. Karena hukum asalnya memang dia enggak serak dengan pengajiannya. Cuman ya ada tujuan dia ingin mendapatkan seseorang di pengajian tersebut. Fulanah di situ ngajinya. Fulan di situ ngajinya. Yuk ke sana. Dapat, selesai. Sudah sejampit? Lanjut di file kedua. Jadi seperti itu ya. Ketika Anda hijrah, kenapa kemudian terlihat seperti fanatik? Bukan. Sebenarnya semangat. Maka maksimalkan semangat Anda ini untuk terus belajar. Dan tidak perlu muncul ke permukaan dulu. Anda punya kebiasaan, bantu di balik layar para ustadz, kan bisa. Gak perlu Anda yang muncul. Kayak teman-teman ini. Anda kira, ya ini kemudian gak punya kebiasaan, bisa. Tapi mereka bantu dari belakang. Ya ini bisa desain, itu bisa editing video, itu bisa kemudian bikin A, B, C, dan D. Maksimalkan semuanya. Ustadznya gak bisa ngapa-ngapain. Menceramah doang. Ya tahu lah dikit, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nasihat untuk semuanya. Maksimalkan belajar, luruskan niat. Insya Allah kemudian jaga itu akhirnya futu, yang bisa dilawan. Karena ikhlasnya, awal beramalnya sudah ikhlas, yang Anda pelajari amalkan dan cari komunitas yang kemudian mendukung ketaatan Anda. Hingga kemudian ketika futur menghampiri semua di antara kita, ada teman yang segera mengingatkan. Kenapa? Karena Anda sudah di komunitas orang-orang saleh, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kadang, walaupun terkadang sering saya menyampaikan, walaupun terkadang teman-teman yang saleh itu enggak asik orangnya, tapi itulah teman sejati. Itulah teman yang sejati. Ketika Anda hilang dari majelis Anda, tidak ada satu dua kali di majelis, mereka nyariin. Akhi, antum ada masalah kah? Iya nih, ana lagi sakit. Oh, ketahuan. Tapi kita kan ditanyain, padahal kita lagi sakit. Lagi enggak ada alat transport. Lagi ini, lagi itu. Kenapa? Karena kita ditanya, dicariin. Kenapa? Komunitas kita sudah baik. Ya nih, lagi futur. Nah, teman kemudian mengingatkan, ayolah, yuk pengajian lagi. Yuk. Nanti habis pulang pengajian, kita makan-makan deh. Dibayarin. Ya iyalah. Santai aja. Yuk. Ya, perlu rayuan-rayuan lah. Tapi itu bukti mereka peduli, mereka sayang, mereka cinta, mereka cariin Anda. Nabi Muhammad, kita sebutkan di kaifa amalahum. Bagaimana, yakni interaksi Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, beliau cariin sahabatnya ketika enggak ada di majelis. Kenapa? Karena bisa saja kemudian seseorang, yakni dihampiri rasa malas, ketika kita datang menyemangatkan lagi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian bagaimana menyembuhkan hati yang mudah terpengaruh dengan omongan orang, padahal hati ini sudah yakin bahwa ridho manusia enggak mungkin bisa didapat. Dan dalam masalah ini wali nikah mengharapkan mahar yang berat. Wah, enggak sesuai bahasan sebenarnya. Ntar kita skip dulu ya. Sian teman-teman yang bertanya sesuai bahasannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana misalnya kita menyampaikan atau menasihati seseorang, lalu orang itu menganggap kita salah dan kita dijauhi? Dibilang ngerasa sok paling benar, berdalih amalannya ini sudah sejak lama dahulu dilakukan. Bagaimana menangkis argumen mereka sedangkan Anda bilang baru hidup tahu apa adanya? Yang penting kurang lebih saya faham. Al-Mushahidun al-Kiram, ketika kita berdakwah, tentunya Anda sudah belajar, Anda mengilmui apa yang Anda ingin sampaikan. Anda sudah kemudian memiliki skala prioritas apa yang harus Anda sampaikan kepada orang Anda sayang. Anda sudah kemudian pilih timing yang tepat dalam menyampaikan. Anda sudah hiasi dengan kelembutan. Anda sudah bantu dengan doa di baliknya. Maka ingat, tugas Anda sudah selesai. Dan tidak perlu kemudian Anda bingung dengan jawaban-jawaban. Qulil haqq wa amshi, katakan kebenaran dan berlalulah, katakan kebenaran dan jalanlah. Orang mau tuduh macam-macam, abaikan saja. Ya, karena itu basicnya adalah penolakan dari diri mereka. Yang itu kita sayangkan, ancaman tadi berlaku. So, merasa yang paling benar, lah selama ini yang Anda yakini apa? Bukankah Anda selama ini meyakini Anda juga benar? Berarti standar aja dong. Perkara yang lumrah aja dong. Seseorang belajar sesuatu, kemudian dia merasa benar. Perkara yang biasa aja dong. Tapi sekarang yang menjadi tolak ukurnya adalah cara memahami yang kita yakini selama ini. Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Sesuai pemahaman sahabat atau tidak? Itulah kenapa kemudian teman-teman, yakni mantap menasihati Anda karena dia mempelajari dan kemudian bisa dia pertanggungjawabkan. Firman Allahnya, tafsirannya. Sabda Nabi Muhammad, tafsirannya. Dari kalangan para sahabat. Kok merasa benar dengan apa yang kita pelajari? Semua anak kan begitu. Kita belajar di talbis saja, batiniah aja pakai ayatku. Semua pakai dalil dan apa? Merasa benar kan? Ya. Tapi nanti akan ketahuan, yakni barometernya atau ukurnya bagaimana. Nah, baru kala itu ketahuan siapa yang salah. Dan Anda kemudian yang salah. Tapi Anda kemudian keras kepala. Kalau dalam masalah khilafiyah, oh berlapang dada aja. Ini terkadang masalah akidah yang harus satu. Terkadang masalah akidah, bukan masalah fikih yang kemudian sangat lebar, kita harus berlapang dada akan perselisihan para ulama. Enggak, ini akidah. Yang ini mencintai sahabat, ini mencaci maki. Di mana benernya? Ini mentaati pemerintah, ini merongrong. Di mana benernya? Pakai dalil, pakai juga. Cuman cara memahaminya. Ya. Wallahu alam bisa. Jadi ini perkara yang lumrah. Merasa benar yang dipelajari. Tapi siapa kemudian yang cara memahaminya dengan metode yang benar? Dan teman-teman bisa pertanggungjawabkan. Para ustadz pun bisa pertanggungjawabkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi abaikan ya. Tugas Anda hanya menyampaikan dan selesai. Nada miring. Anda baru disebutkan kepada Anda nada miring. Enggak ada apa-apanya dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan terkadang yang menyebutkan nada miringnya pun hanya di media sosial, hanya di dunia maya dengan akun-akun yang enggak jelas. Gampang ngetahui akun gak jelas itu. Gampang ngetahui akun yang gak jelas dan pengecut. Nol postingan biasanya pilihnya. Postingan nol. Follower gak ada, beberapa dia following. Simple. Ini akun-akun baru dibikin untuk ngerecokin Anda. Postingan nol. Follower nol. Following, dia ngikutin orang kadang-kadang beberapa. Itu harus dibikin. Dan bisa ditelusuri. Ya, ini kapan nih? Saya nggak tahu. Tapi teman-teman tahu lah. Bisa ditelusuri. Bisa jadi nama aslinya akan ketahuan. Sekarang semuanya mudah. Anda berbicara apapun yang menyimpang sekarang, ketemu rumah Anda. Tapi ini contoh orang-orang yang punyanya cuma handphone. Ingin ngerecokin Anda karena Anda mengganggu maksiat dia. Padahal nih Anda contohnya nih, para pelaku maksiat nih. Hingga usah berteman dengan yang soleh. Iya dong. Anda gak suka postingannya, gak usah berteman. Tapi subhanallah, Allah masih sadarkan Anda dengan pertemanan Anda dengan orang yang soleh. Dengan postingannya, Anda harusnya tergugah. Anda harusnya pilih. Yang mau kufur silahkan, yang mau beriman silahkan, yang mau kufur monggo. Anda harus bersyukur masih kebaca. Ada postingan yang bagus, postingan yang bagus. Coba kalau enggak, lanjut Anda dengan kesesatan, lanjut Anda dengan kemaksiatan. Kalau itu pilihan Anda, enggak usah berteman, bukan ngerecokin teman Anda. Anda menjadi pionnya iblis kalau begitu. Sengaja bikin akun, ngerecokin akun A, B, C, dan D. Ya, subhanallah. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyampaikan nasihat, sabar, santai. Ujian kita enggak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad SAW. Belum lagi kemudian orang-orang ini hanya mengganggu Anda di media sosial, yang terkadang akunnya pun enggak jelas, pengecut orangnya. Nama akunnya enggak jelas. Begitu diklik, ketahuan. Baru dibikin, gak pernah ada postingan, gak ada yang follow dia. Ya karena baru bikin, siapa yang follow dia, siapa yang kenal dia. Ya ada, dia follow beberapa orang. ketahuan. Punyanya cuma handphone. Subhanallah. Makanya abaikan. Dia tidak mikirin yakni yayasan yang harus dia misalnya jalankan. Karyawan yayasan mungkin yang harus dia gaji misal. Masjid yang ada di bawah yayasan itu, skor yang ada di bawah yayasan itu, media dewan di bawah yayasan itu, dengan semua karyawannya. Yang Anda pikirkan banyak. Dia cuma punya handphone, recokin. Terus kemudian kita pikirin, salah Anda membagi waktunya. Abaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Oke, katakan kebenaran dan berlalu. Orang mengatakan macam-macam, sudahlah. Semua orang juga punya mulut ya, biarin dia ngomong ya. Mungkin ini yang terakhir ya. Apakah dibebankan syariat orang yang berakal bisa membedakan baik buruk, tapi akalnya kurang, tidak seperti orang normal, dan orang itu sudah dinasihati, tapi karena akalnya tidak dapat mencerna, apakah itu termasuk orang yang mukallaf, Ustaz? Siap. Kalau levelnya bukan gila, maka mukallaf. Berkaitan dengan kemampuan dia mencerna lambat, maka yang menasihatilah kemudian harus bersabar. Ya, ada orang yang mungkin lambat memahami, maka harus yang lebih sabar, yang kemudian mendekati. Selama bukan gila, maka dia mukallaf. Wallahu a'lam bishawab. Selama dia bukan orang yang gila, bukan anak yang belum balik, bukan kemudian orang yang sedang tidur. Karena kalau misalnya anak kecil, belum balik, kemudian orang tidur, atau kemudian orang yang gila, semuanya tidak terbebani. Diangkat pena dari mereka semuanya untuk kesalahan yang mereka lakukan. Ya, tapi terkadang orang gak gila memang, tapi loadingnya lambat. Maka harus bersabar, pelan-pelan menerangkan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih lagi lah biar empatnya. Ustaz, bagaimana cara mengatasi bisikan syaitan yang mana selalu membisikkan perihal tentang kekufuran atau mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, pelajari akidah dan tauhid lebih dalam lagi. Pelajarilah akidah secara umum, rukun iman, dan tauhid spesifik iman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mendalam lagi. Diulang-ulang apa yang pernah Anda pelajari. Karena kalau sudah masuk ke dalam bagaimana mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani uluhiyahnya, rububiyahnya, asma dan sifatnya, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ciptaannya menunjukkan akan keberadaan Allah, Anda pasti akan tambah yakin lagi. Intinya adalah ilmu. Yang namanya syubhat itu dilawannya dengan ilmu. Jadi Anda harus berilmu, Anda harus belajar. Wallahu a'lam bishawab. Sisanya banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan seluruh petunjuk dan kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di banyak momen, di banyak tempat yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia akan datang selalu. Depan, belakang, kanan, kiri, dia akan datang selalu kepada kita. Untuk dia selalu mengawasi. Kapan kemudian kita lemah dan dia akan masuk. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntut ilmu, amalkan ilmu. Dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan selisihi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan. Dan bermanfaat. Salam dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 4 hari ini yang mendapatkan hadiah kitab mulia dengan manhaj salaf yang di Banjarmasin akan dihubungi, yang di Banjarmasin ini akan dikirim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.